Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fi din, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita lanjutkan, ada ralat. Tadi saya sampaikan tentang ukuran telaga. Maksud hati menyebutkan bulan, tapi yang keluar di mulut tahun. Nah, jadi yang benar itu perjalanan satu bulan, bukan perjalanan satu tahun. Matanya membacanya bulan, mulutnya keluarnya tahun. Kemudian tentang yang belum jelas, belum disampaikan tadi, di antara kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu sahib liwa ilhamd, pemilik bendera pujian, seperti tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi, dan demikian juga ada dalam riwayat Muslim, wa ma min nabiyyin yaumaitin adam faman siwa'u illa tahta liwa'i, atau wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar, wa ma min nabiyyin yaumaitin adam faman siwa'u illa tahta liwa'i, dan di tangankulah bendera pujian, di mana, dan itu bukan dalam membanggakan diri, maka tidak ada satu nabi pun ketika itu, tidak pula Adam, baik Adam maupun yang lainnya, kecuali mereka semuanya di bawah benderaku. Jadi pembawa panji ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan nabi yang lainnya. Semuanya di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panji-panji pujian. Jadi artinya semua orang yang memuji ketika itu di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pemuji Allah SWT semuanya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang terdepan yang membawa panji tersebut, di mana mereka memuji kepada Allah SWT seluruhnya. Namun posisinya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah pembawa bendera pujian tersebut. Kemudian kita lanjutkan tentang hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk keutamaan Khulafa'ur Rasyidin. Ikhwah fiddin, assalamualaikum. Sebelum kita membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, saya sampaikan secara ringkas tentang permasalahan ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu apa? Muhajirin dan Ansar. Maka atau sebelumnya, yang namanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan beriman walaupun sempat diselingi dengan murtad. Jadi iktibarnya, penilaiannya ditinjau dari sisi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala bertemu dengannya kemudian beriman. Jadi dia beriman sementara Nabi ketika itu masih hidup, kemudian dia wafat dalam keadaan mukmin. Walaupun sempat misalnya ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia murtad, namun pada akhirnya dia kembali masuk Islam lagi dan kemudian mati di atas keimanannya. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keseluruhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka penduduk asli Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Adapun Ansar adalah penduduk asli Madinah. Maka semua yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum Fathu Mekah tentunya, mereka adalah sahabat muhajirin. Sebelum perjanjian Hudaybiyah. Nah, di antara dua kelompok sahabat tersebut, maka muhajirin lebih utama dibandingkan Ansar. Kaum muhajirin lebih utama dibandingkan Ansar karena pada muhajirin terkumpul padanya dua hal, yaitu hijrah serta nusrah. Hijrah dan nusrah. Mereka tidak hanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mereka menolong Nabi dan juga hijrah. Sementara kalau sahabat Ansar, mereka hanya memiliki nusrah, pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memiliki hijrah. Dan sebelumnya tadi sudah kita ketahui ya, bahwasanya para sahabat Nabi adalah manusia terbaik dari umat ini. Manusia yang paling beriman kepada Allah Ta'ala dari umat ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak akan ada seorang pun dari umat ini yang bisa mengungguli para sahabat Nabi. Jadi cukuplah perjumpaan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu keistimewaan yang tidak akan terlampaui oleh siapapun dari umat ini sesudah mereka. Maka kewajiban bagi kita adalah mencintai mereka dengan sebenar-benar kecintaan, karena keimanan dan ketakwaan dan semua keistimewaan yang ada pada mereka. Kemudian dari seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu lebih utama dibandingkan yang beriman setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini kita sedang mengelompokkan keutamaan para sahabat ditinjau dari beberapa sisi. Antara muhajirin dan ansar, maka muhajirin lebih utama dibandingkan ansar. Kemudian dari sisi masuknya mereka dalam Islam, maka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, maka mereka lebih utama dibandingkan yang masuk Islam sesudah perjanjian Hudaybiyah. Seperti dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'damu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna. Tidak sama di antara kalian antara yang berinfak sebelum al-fath, yaitu sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian berperang. Mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang berinfak sesudahnya dan berperang. Namun semuanya, kedua kelompok tersebut dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Ahlul Badr adalah yang paling utama. Melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyatakan untuk Ahlul Badr, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Beramallah sesuai dengan yang kalian kehendaki karena aku telah mengampuni kalian semuanya. Dan yang seperti itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Maka tidak ada satupun Ahlul Badr yang berdosa kecuali Allah telah mengampuninya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Ahlul Badar. Kemudian dari Ahlul Badar yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin. Dari Khulafaur Rasyidin yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah umat Nabi kita yang paling utama setelah nabinya al-itlaq. Tidak ada seorang pun yang terlahir di bumi ini yang lebih mulia setelah para nabi melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum kita memulai apa yang perlu sampaikan juga, saya perlu ingatkan terkait dengan berita-berita yang miring tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya perbincangan tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalamnya para istri, karena istri-istri beliau bahkan lebih dari sekedar sahabat. Bukankah secara definisi sahabat mereka masuk? Masuk. Secara definisi sahabat mereka masuk. Bahkan mereka sahabat Nabi yang khusus karena ada istrinya. Terkait dengan berita-berita yang miring tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebanyakan berita tersebut ada beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, tidak benar. Jadi dusta sama sekali. Yang kedua, telah terjadi penambahan atau pengurangan. Tentunya berita yang seperti ini, yang dusta atau telah terjadi penambahan dan pengurangan, tidak ada kepentingan sama sekali untuk kemudian didengarkan. Jadi itu kebanyakan demikian, ima dusta, ima terjadi pengurangan dan penambahan. Ya, tidak persis sebagaimana kejadian yang sesungguhnya. Sekarang ini berarti berita yang tidak benar, ima dusta sama sekali atau terjadi pengurangan dan penambahan. Sekarang yang memang betul-betul beritanya tersebut sahih benar sebagaimana terjadinya. Jadi berita jelek, berita kekurangan tentang para sahabat yang betul-betul terjadi dan tidak terjadi penambahan dan pengurangan dalam pemberitaan, maka hal itu tidak terlepas dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kesalahan tersebut adalah sebuah ijtihad. Kesalahan tersebut adalah sebuah ijtihad. Dan para sahabat Nabi seluruhnya adalah mujtahid mutlak. Maka kesalahannya jelas dimaafkan, bahkan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, kesalahan yang bukan dari ijtihad. Artinya memang betul-betul salah. Sebagai manusia berbuat salah dengan sengaja. Maka ada dua kemungkinan. Ini kesalahan yang memang betul-betul salah. Sengaja berbuat salah. Khilaf manusia. Keliruan manusia, kullu bani adam khata, berdosa. Maka kemungkinan terbesar dan yang paling pantas dimiliki oleh para sahabat Nabi adalah sudah bertobat. Kemudian yang kedua, yang tidak bertobat, yang tidak ditobati, maka kebaikan dan keutamaannya yang demikian luasnya itu cukuplah untuk menghapuskan dosa tersebut. Maka tidak selayaknya sama sekali menceritakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada miring, dengan ada kesan merendahkan pelakunya, merendahkan sahabat yang berbuat salah tersebut. Sangat tidak adil dan sangat jelek seseorang yang membicarakan satu kejelekan yang bisa jadi itu sudah bertobat, dan seandainya tidak pun satu titik kejelekan di sekian lautan kebaikan dan masih tampak baginya, maka inilah keterlaluan orang tersebut. Maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain, tidaklah menyebutkan para sahabat kecuali kebaikan. Penyebutan-penyebutan yang akan mendatangkan cinta dan penghormatan bagi siapa yang mendengarnya, serendah apapun kedudukan sahabat Nabi SAW tersebut. Ikhfafidina sallallahu yakum, maka hati-hati kita dari fitnah rawafid dan fitnah khawarij. yang menanamkan kebencian kepada kaum muslimin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bughdhus sahaba minan nifaq. Kebencian terhadap sahabat Nabi merupakan kemunafikan. Wal hubbus sahaba minal iman. Dan cinta para sahabat merupakan keimanan. Hati-hati. Hati kita terasuki dengan penyakit munafik. Dengan keracunan subhatnya Khawarij dan Rafidah, Syiah Rafidah. Maka jauhi orang-orang yang mendiskreditkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala beliau banyak meriwayatkan hadis sementara masuk Islamnya belakangan. Pokoknya tidak ada satupun seorang yang dia di dalam berbicara mendiskreditkan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah orang tersebut. Ima dia orang yang jahil tentang hakikat dinul Islam atau orang yang busuk hatinya. Tinggal ada dua kemungkinan saja. Seorang yang dia mengaku muslim, kemudian lisannya menyebutkan perkataan yang mendiskreditkan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sahabat yang terkenal maupun yang tidak terkenal, maka ada dua kemungkinan. Ima dia orang yang jahil dan ini harus diajari dan harus ditegur dan diajarkan apa yang benar yang semestinya harus dia katakan, atau dia orang yang busuk hatinya yang ingin menebarkan kemunafikan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka waspadalah. Dan yang demikian itu banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Dan biasa sahabat yang menjadi bulan-bulanan mereka lah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan tidak tanggung-tanggung untuk Syiah Rafidah. Mereka sangat membenci dan sangat mendiskreditkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Demikian juga istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Maka waspadalah ikhwah fiddin sallallahu yakum. Jagalah agama kita dari racun-racun kemunafikan. Dan alangkah sengsaranya dan malapetaka waliyadzubillah apabila racun kemunafikan telah masuk dalam diri kita kemudian Allah tidak mencabutnya. Maka waspada dan hati-hati karena mereka berkeliling dan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin untuk menebarkan racun yang sangat mematikan. Apalah yang akan didapatkan oleh orang kalau kemudian dia hidup sebagai orang yang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampaikan di sini, ya walaupun masalah sikap kepada sahabat ini masalah muamalah, bukan perkara yang gaib. Namun ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, kecintaan dan pengakuan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat yang lainnya. Beliau katakan wa afdalu ummati Abu Bakar Siddiq. Tsumma Umar Al-Faruq, tsumma Uman, tsumma Utsman Dzunurain. Tsumma Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajmain. Sepaling utama dari umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Al-Faruq. Kemudian Utsman Dzunurain. Kemudian Ali Al-Murtada. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian istaqarra, yang kemudian menetap dan badi menjadi kesepakatan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah sebelumnya sempat khilaf. Maka dalam masalah ini ikhwafiddin assalamualaikum yakum perlu saya jelaskan. Jadi sempat terjadi perbedaan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah siapa orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar Al-Faruq. Di antara pendapat yang pernah ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah setelah Abu Bakar kemudian Umar menyebutkan yang ketiga Utsman, yang keempatnya diam. Tidak menyebutkan siapa yang keempatnya. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Yang keempat tidak menyebutkan. Kemudian ada juga pendapat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman. Jadi yang ketiga Ali, yang keempat Utsman. Kemudian ada pendapat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian tawakuf. Tapi satu di antara dua, apa Ali lebih dulu atau Utsman lebih dulu. Dengan demikian ditambah kepada pendapat yang pertama tadi, yaitu apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, menjadi empat madhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat yang paling utama. Namun kemudian perkara Ahlussunnah lebih dominan, dan ini yang kemudian berlangsung setelah pernah terjadi perselisihan, bahwasanya adalah afdhalul ummah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, inilah yang kemudian menjadi ketetapan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini mu'alif Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah memberikan di belakangnya gelar yang spesifik yang dimiliki oleh mereka, yang dikenal Abu Bakar dikenal As-Siddiq, kemudian Umar dikenal Al-Faruq, kemudian Utsman dikenal dengan Dhunurain. Beliaulah menantu untuk dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa digelari dengan Dhunurain. Beliau mempersunting dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak dalam waktu yang bersamaan. Setelah wafat satunya kemudian berganti kepada putri Rasulullah yang satunya. Dan semuanya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keridhaan kepada mereka radhiyallahu anhum. Dan semuanya lah ahlul badar. Yang Allah telah berkata tentang mereka, "Ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Beliau bawakan dalilnya lima rawa Abdullah ibn Umar, rawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Kunna naqulu wan nabiyyu tawan wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam hayyun." Dulu kami mengatakan sesuatu dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ikhwafidina sallallahu yakum, perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinisbahkan dengan masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya marfu. Itu termasuk takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi mendengarnya maupun Nabi tidak mendengarnya. Perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan baik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di pembelakangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keterangan dari syariat dari Allah atau Rasulnya tentang keharaman perbuatan atau perkataan tersebut, maka hukumnya benar, boleh dilakukan dan benar apabila itu suatu perkataan. Di antara perkataan yang dikatakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengatakannya, Namun itu dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi menyetujuinya. Walaupun Nabi tidak mendengarnya. Sebab apa? Kalau memang itu tidak benar, sementara zamannya masih zaman wahyu, maka Allah akan turunkan wahyu menyampaikan kepada nabinya tentang adanya perkataan yang salah yang terjadi di sahabatnya, atau adanya perbuatan yang salah yang dilakukan oleh sahabatnya. Jadi para sahabat berdalil tentang sesuatu itu boleh dilakukan itu tatkala mereka melakukan nabi masih hidup dan tidak ada peneguran wahyu. Maka di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu berdalil bahwasanya hal ini benar karena nabi masih hidup dan beliau tidak mengingkarinya. Afdalu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin summa Umar summa Utsman summa Ali. Walaupun penyebutan summa Ali ini riwayatnya masih harus diteliti kembali. Adapun summa Utsman sampai situ riwayat yang telah terteliti. Adapun tambahan summa Ali maka ini harus diteliti kembali. Jadi kami katakan sepaling utama dari umat ini setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan sampailah berita tersebut fa blughu dzalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berita itu, perkataan seperti itu, perkataan para sahabat tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yungkiruhu, dan beliau tidak mengingkarinya. Ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat terbaik umatnya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Sebab riwayat summa Ali ini masih harus diteliti lagi tentang kebenarannya. Namun tadi bahasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian menetapkan demikian. Ini contoh kami mengatakan. Adapun contoh perbuatan seperti kunna na'zilu wal Qur'anu yangzil. Dulu kami biasa melakukan azl, yaitu menumpahkan air mani di luar tempatnya. Tatkala suami istri melakukan jima, kemudian suami mengangkat kemaluannya sebelum keluar, ditumpahkan di luar rahim, di luar vagina. Itu mereka lakukan, dan ketika itu Al-Quran masih turun. Untuk menisbahkan bahwasanya perbuatan mereka lakukan pada zaman wahyu, masa turunnya wahyu. Tatkala tidak ada datang peneguran dari Allah atau Rasulnya menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut boleh mereka lakukan. Dalil yang lainnya yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang pernyataan beliau tentang sepaling utama dari umat ini, wasohat ar-riwayat an Ali radhlan, dan juga sohih riwayat dari Ali radhlan anhu qol, bahwasanya beliau berkata khairu hadil ummah ba'da nabiyya Abu Bakrin summa Umar. Beliau katakan sepaling utama umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Walau syi'tu la samaitu as-salis, dan kalau aku mau ini saya aku sebutkan siapa yang ketiga. Ada dua kemungkinan, bisa yang menyebutkan dia menyebutkan ketiganya lah apa Utsman, bisa dia menyebutkan ketiganya dirinya sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Ibnu Umar tadi dalam riwayat Imam Ahmad juga. Warawa Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam anhu qal ma tala'at as-samsu wala gharabat ba'da nabiyyina wal mursalin ala afdali min Abi Bakrin. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwasannya beliau bersabda, tidaklah matahari terbit dan juga tidak tenggelam terhadap seseorang setelah para nabi dan para rasul, kepada orang yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah ada matahari terbit atau tenggelam di masa di mana ada orang yang dia bukan nabi dan rasul tetapi kedudukannya lebih utama dibandingkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Matahari sudah terbit sejak zaman dulu. Zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada matahari. Dan Nabi Adam punya anak cucu. Demikian juga zaman Nabi Nuh alaihissalam dan zaman rasul-rasul berikutnya. Nah, tidak pernah ada suatu hari di mana matahari itu ada, kemudian orang yang hidup ketika itu, padahal dia bukan nabi atau rasul, kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam li fadli wa sabaqatihi wa taqdimin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliaulah makhluk yang paling berhak untuk memegang khilafah, memegang khalifah setelah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan karena keutamaannya dan juga karena terdepannya dia dalam seluruh sisi, dalam keislamannya dan dalam amalnya. Dan disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia, memajukan dia fi salati ala jami'i sahabah radhiyallahu anhum, untuk menjadi imam bagi para sahabat Nabi seluruhnya, semoga Allah meridhai mereka. Demikian juga wa ijma'i sahabati ala taqdimihi wa mubayaatihi walam yakunillahu lijam'ihim ala dhalalah. Demikian juga karena para sahabat telah sepakat untuk memilih beliau dan membaiatnya, dan tidaklah Allah pernah menyatukan mereka dalam kesesatan. Ikhwah fiddin nasallallahu yakum, tentang kekhilafan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu belum sampaikan beberapa dalil, di samping karena keutamaan dan kerankingan yang ada pada beliau sebagai umat terbaik, bagi individu terbaik dari umat ini, maka beliaulah yang paling pantas untuk memimpin umat ini. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup meminta Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan beliau sebagai imam tatkala beliau berhalangan untuk menjadi imam, walaupun kemudian Rasulullah kemudian mengikuti sholat dan Abu Bakar mundur dan meminta Rasulullah untuk yang tetap menjadi imam. Maka Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semuanya bermakmum kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka itu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ijma para sahabat untuk memilih beliau, membaiat beliau sebagai khalifah. Padahal ijma sahabatlah hujjah. Tidak akan mungkin Allah menyatukan mereka dalam kesesatan. Inilah mazhab yang benar tentang bahwasanya beliaulah orang yang paling berhak untuk memimpin umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyelisihi orang-orang Syiah Rafidah yang sangat busuk. Tidak ada firqah dalam Islam ini yang menaruh kebencian kepada kaum muslimin lebih melebihi Syiah Rafidah. Mereka sangat besar makarnya kepada kaum muslimin. Firqah ini hanya membuat makar demi kehancuran dan keruntuhan Islam dan kaum muslimin, Syiah Rafidah. Dan jangan pernah percaya dengan manisnya mulut mereka, karena akidah mereka lah akidah taqiyah, yaitu berdusta kepada siapapun kalau memang kondisi menuntut untuk berdusta dan menyembunyikan hakikat yang ada pada mereka. Maka tidak ada agama yang lebih jelek daripada agama Syiah Rafidah. Maka kejahilan kaum muslimin tentang hakikat agama Rafidah ini, sehingga kadang mereka menyanjung-nyanjung Syiah Rafidah, menyanjung-nyanjung tokohnya, seperti yang telah berlalu Khomeini dan lain sebagainya dari tokoh-tokoh Rafidah. Itulah karena kaum muslimin tidak mengenal hakikatul iman, sehingga memasukkan orang yang bukan mukmin ke dalam kaum mukminin, dan sebaliknya kadang mengeluarkan orang yang mukmin dari status keimanannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang khilafah mulai Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Mulai Rabiul Awal tanggal 13 tahun 11 Hijriah sampai 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Berarti selama 2 tahun 3 bulan 9 hari. Dan ada riwayat juga yang menyatakan bahwasanya hakikatnya semula Nabi SAW ingin menulis tentang siapa yang memegang khalifah sudahnya. Namun tatkala dia mengetahui bahwasanya kaum muslimin tidak akan mau memilih setelah Abu Bakar, maka belum mencukupkan dengan apa yang beliau ketahui tentang kondisi kaum mukminin. Beliau tahu persis tidak akan mungkin kaum mukminin sesudahnya memilih selain Abu Bakar. Berarti kan sudah sama. Tatkala beliau melihat tidak ada perbedaan antara apa yang beliau inginkan dengan apa yang beliau ketahui dari kaum mukminin, maka beliau batalkan untuk menulis tentang siapa khalifah penggantinya. Maka khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ima bisa dikatakan beliau khalifah atas penunjukan Nabi SAW, atau karena tidak ada nas yang sharih tentang itu, boleh dikatakan juga khalifah atas isma kaum muslimin. Atas penunjukan Nabi SAW secara isyarat tatkala beliau mengajukan beliau sebagai imam dalam sholat, atau juga tatkala beliau hakikatnya hendak menulis tentang siapa pengganti sudahnya. Namun tatkala beliau melihat bahwasanya kaum mukminin tidak semuanya enggan untuk memilih khalifah kecuali akan memilih Abu Bakar, maka beliau batalkan. Ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya Abu Bakar As-Siddiq pun merupakan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perkataan yang masyhur dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan khalifah yang empat ini, bahwa barang siapa yang meragukan tentang keberhakan keempat orang tersebut jadi khalifah, dia lebih sesat dibandingkan keledai ahlinya. Bodohnya teman. Kemudian beliau sampaikan, summa mamba'dahu Umar radhiyallahu an li fadlihi wa ahdi Abi Bakrin ilaihi. Kemudian setelah itu adalah Umar Khattab radhiyallahu an yang menjabat sebagai khalifah karena keutamaan beliau dan karena penunjukan Abu Bakar kepadanya. Ya, khilafah yang ada dalam kepemimpinan Islam sebagaimana sudah saya sampaikan bisa ditunjuk oleh khalifah sebelumnya dan itu sah, baik disetujui atau tidak disetujui oleh umat, kalau khalifah yang sebelumnya telah menunjuk kalau saya mati maka pengganti saya adalah si fulan, maka menjadi kewajiban bagi rakyat untuk kemudian membaiatnya. Karena itu termasuk pada ketaatan kepada siapa? Kepada imamnya. Tatkala imamnya menyatakan khalifah penggantiku adalah si fulan, maka menjadi kewajiban bagi dia untuk mentaatinya dan tidak membangkangnya. Adapun kalau kemudian misalnya diketahui atau diriwayatkan bahwasanya mereka memanggil rakyat dan meminta persetujuannya, bukan berarti bahwasanya statusnya karena tidak sah. Ada atau tidak dukungan dari masyarakat, maka hakikat kepemimpinannya sah secara hukum syar'i. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memegang khalifah semenjak hari wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu hari berikutnya tanggal 23 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah sampai 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Demikian ikhwah fiddin assalamualaikum warahmatullahi. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, kita istirahat 5 menit untuk kemudian menyegarkan suasana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.